Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات بابا إبو إبو dan saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini. Dan pagi hari adalah suatu masa yang berberkah untuk umat Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa burika fi bukuri ummati." Dan diberkahi pada waktu-waktu pagi untuk umatku. Di waktu pagi yang baik ini, kita duduk di rumah yang baik dan mulia ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan, rahmat dan ketenangannya untuk pemilik rumah dan keluarganya, dan selalu memberkahinya di kehidupan dunia ini dan di kehidupan akhirat kelak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua yang hadir di majelis ini sebagai hamba-hambanya yang selalu bertakwa kepadanya, selalu menapaki jalan kesucian jiwa di dalam kehidupan, dan sebagai seorang hamba yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana saya bermohon, semoga majelis ini dijadikan sebagai majelis yang membawa kebaikan, manfaat dan keberkahan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, di pagi hari yang berbahagia ini saya ingin mengingatkan akan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalamnya penyebutan suatu doa yang agung. Iya. Memang doanya panjang dan banyak sekali manfaat dari doa ini, dan tentunya di kesempatan kali ini kita akan mengambil petikan di pertengahan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa agar supaya kita membacanya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal haram wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha وزكها أنت خير من زكها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Lumayan panjang ya doanya. Baik, dan kita hanya ingin menerangkan satu potongan dari doa di pertengahan doa yang saya bacakan tadi. yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku ini. Engkau adalah walinya yang menolongnya, membantunya, dan engkau adalah maulanya. Engkau adalah maulanya. Iya. Tongan dari doa ini terkandung di dalamnya manfaat-manfaat yang sangat besar. Pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Iya. Dan harusnya dari pembahasan kita mengkaji tentang kandungan dari doa ini mengingatkan kita semua akan keagungan doa itu sendiri. Karena doa itu adalah inti dari ibadah. Inti ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di surah Al-Anbiya, dan dimaklumi surah Al-Anbiya adalah surah yang memuat tentang kisah sejumlah nabi. Iya. Ini surah diarahkan kepada nabi kita. Kemudian di surah disebutkan kisah Nabi Musa, Nabi Harun. Ya, disebutkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian disebutkan kisah Nabi Ibrahim. Setelahnya disebut kisah Nabi Lut. Ya. Kemudian disebut Nabi Nuh. Kemudian disebut Nabi Daud, Nabi Sulaiman, disebut Nabi Ayyub, kemudian disebut tiga nabi, kemudian disebut Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Ya. Lambang dari kisah dari surah ini adalah penegakan ubudiyah kepada Allah. Penegakan penghambaan kepada Allah dengan disebutkannya para nabi. Dan pokok yang terkandung di dalam surah, disebutkan doa-doa para nabi di dalam surah ini. Disebutkan doa-doa para nabi di dalam surah ini. Karena itu di akhir dari kisah sebelum penyebutan Nabi Isa alaihi salam, Allah berfirman, "Ulaika yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Mereka para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan, penuh rasa takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam beribadah kepada kami. Iya. Perhatikan sifat para nabi. Makhluk Allah yang paling mulia. Orang-orang yang telah dijamin masuk surga. Orang-orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, paling mulia di antara seluruh makhluk. Bersamaan dengan itu, tangan mereka masih menadahkan. Iya, mereka masih menadahkan tangannya ke langit. Memohon kepada Allah. Masih meneteskan air mata di sujud-sujud mereka. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa doa ini adalah lambang penghambaan yang menunjukkan kesadarannya akan seorang hamba yang fakir kepada Allah. Andai kata bukan karena nikmat Allah, maka tidak ada kebahagiaan untuknya. Dan menggambarkannya sebagai seorang hamba yang mengerti siapa dirinya sebenarnya, yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, iya. Dan menggambarkannya sebagai seorang hamba, doa ini akan mengantarnya kepada berbagai akhlak yang mulia. Dari sifat merendah hati, tidak ujub pada jiwanya. Ya, dan selainnya dari manfaat-manfaat di dalam doa itu dan keagungan penghambaan di dalamnya. Hanya saja saya memang perlu mengingatkan bahwa banyak doa kita hafalkan. Banyak doa kita baca. Tapi kadang pengaruhnya kita kurang merasakannya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah kita kurang menghayati makna dari doa tersebut. Kurang mengetahui kandungan dari doa tersebut. Apalagi kalau kita berdoa dengan sesuatu, kita jauh dari mengamalkan kandungan doa itu. Ini tentunya adalah hal yang dimaklumi. Dia memohon dengan lisannya, tetapi perbuatannya mendustakan permohonan lisannya. Iya. Karena itu, perlu kita mencermati dan memperhatikan bagaimana doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini adalah pembahasan yang sangat besar di dalam agama kita. tentang doa-doa ini ditulis buku-buku besar oleh para ulama berjilid-jilid. Iya. Menulisnya untuk menerangkan akan keagungan dan kebaikannya. Iya. Karena itu di pagi hari ini saya mengambil dari potongan doa yang saya bacakan tadi, ya, selain dari manfaatnya yang sangat besar, kandungannya yang agung, tentunya kita juga perlu membiasakan diri dan menghidupkan diri kita dengan kehidupan yang hakiki, yaitu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tadi yang saya katakan bahwa itu adalah inti ibadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau menyatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Iya, padahal ibadah banyak ya, salat, zakat, puasa, ya ibadah. Tapi disebut doa adalah ibadah secara khusus. Ya, ini sama dengan sabda Nabi, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Amalan haji banyak. Kenapa cuma disebut arafah saja? Sebab ini inti dari pelaksanaan ibadah haji. Sama dengan Nabi bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Padahal kebaikan banyak. Kenapa cuma disebut akhlak? Karena ini induk dari kebaikan dan kebajikan. Ya. Demikian pula tatkala Nabi berkata, doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ini memberikan kepada kita pengertian betapa agungnya doa ini. Di dalam doa yang ringkas yang saya bacakan tadi, potongan doa yang saya bacakan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berilah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Berilah kepada jiwaku ini ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku ini. Engkau adalah walinya dan maulanya. Iya. Terdapat di dalam hadis yang agung ini banyak pelajaran. Hanya saya di pertemuan yang ringkas ini, saya akan menyebutkan beberapa hal yang singkat dan insyaallah taala bisa menjadi bekal untuk kita semua, ya, sebagai mutiara-mutiara yang insyaallah itu akan berharga di dalam kehidupan kita, menjadi cermin dan panutan di dalam kehidupan kita. Iya. Hal yang pertama yang disebutkan di awal doa, Allahumma ya Allah. Ya, ini salah satu etika ya di dalam doa. Jika seorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyebut dari nama-nama Allah, dari Asmaul Husna. Karena Allahumma itu artinya asal katanya ya Allah, itu asal katanya dalam bahasa Arab. Kemudian ya-nya dibuang ya, untuk menunjukkan bahwa ada kata ya dibuang, ditambah mim di belakangnya. Kemudian ditasydid untuk mengagungkan nama Allah. Maka menjadilah ia Allahumma. Karena itu walaupun tidak ada kata wahainya di depannya, tapi itu sudah bermakna ya Allah di dalam bahasa Arab. Menunjukkan makna lebih, ia bermohon kepada Allah dengan pengagungan kepada-Nya, mengagungkannya. Dan demikianlah seorang hamba di dalam kehidupannya, di dalam doanya, hendaknya ia mengambil sebab-sebab yang dengannya doa itu dikabulkan. Ya. Sebab-sebab yang doa itu dikabulkan. Salah satu sebabnya adalah dengan ia menyebut Asmaul Husna di depan permohonannya. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang maha husna itu. Berdoalah kalian dengannya. Ya. Doa mustajabah kata para ulama disyaratkan padanya 10 syarat. Ya, disyaratkan padanya 10 syarat. 10 syarat ini dikumpulkan oleh seorang imam dari ulama Syafi'iyah, Ibnu Jama' al-Kinani nama beliau, dalam 3 bait syair. Ya. Kata beliau, qalu syurutid du'a'il mustajabilana. Qalu syurutud du'a'il mustajabilana. Ashrun biha bashirid da'i biiflahi. طهارة وصلاة معهما ندم وقت خشوع وحسن الظن يا صاحي وألا يدعى بمعصية وحل قوت وألا يدعى بمعصية واسم يناسب مقرون بإلحاه. Ya. Kata beliau, para ulama berkata. Para ulama berkata. Kata beliau, para ulama berkata bahwa syarat doa yang mustajabah ada 10. Siapa yang berdoa dengannya, beri kabar gembira, doanya akan dikabulkan. Beri kabar gembira, doanya akan dikabulkan. Yang pertama, dia berdoa. Yang membaca salawat, awal doa dan di akhir doa. Kemudian yang ketiga disertai dengan penyesalan dan taubat. Kemudian yang keempat dia berdoa di waktu mustajab, ada waktu-waktu mustajab. Malam dan komat misalnya, tiga malam terakhir misalnya. Iya. Di hari Jumat khususnya selepas asar hingga matahari terbenam, ya, dan selainnya dari tempat-tempat mustajabah. Kemudian yang kelima, dia khusyuk di dalam doanya. Kemudian yang keenam, dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam doa. Ya, dan ini diantara pokok sebab, karena seorang hamba yang berbaik sangka, Allah berada pada sangkaannya. Iya. Kemudian yang ketujuh, dia hendaknya makan dari sumber yang halal. Kemudian yang kedelapan, dia berdoa tidak dengan doa maksiat. Yang kesembilan, di awal doanya disebut, dia menyebut Asmaul Husna, disertai dengan penyebutan Asmaul Husna. Ya, dia memohon rezeki. Ya, dia menyebut, ya Allah, ya Razzaq, ya Karim, ya Allah yang maha memberi rezeki, yang maha dermawan, maha luas pemberiannya. Ya, dia memohon pengampunan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang maha merahmati, yang maha menyayani, ya Ghaffar, yang maha mengampuni, ya Tawwab, yang maha memberi taubat. Ya. Dia memohon ilmu, ya Allah, ya Alim, ya Khabir, ya Latif. Demikian. Jadi dia sebut dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mencocoki apa? Mencocoki permohonannya. Ya. Dan yang ke-10 dari syarat doa mustajab, dia memohon dengan ilhah, dengan penuh kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 10 syarat. Ya, saya terangkan secara global ya, walaupun dalam menguraikannya sebenarnya panjang, tapi kalau kita sertakan dalil-dalilnya. Ya. Baik. Nah, ada syarat-syarat lain yang disebut oleh Ibnu Juma'ah rahimahullah, tapi 10 ini sudah gambaran yang indah untuk bagaimana doa itu di istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Iya. Ati, ya Allah, berilah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa pemberian itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dialah Allah yang memberi, menganugerahkan dan memberikan rahmatnya kepada hamba. Ya, kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah yang maha memiliki kekuasaan, segala kekuasaan. Engkau memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang engkau kehendaki. Dan engkau mencabutnya dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan. Sungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Iya. Perhatikan ya, dari uraian doa-doa, mana-mana pengagungan ya dan penghayatan kehidupan seorang hamba di dalamnya. Ya Allah, berilah nafsi kepada jiwaku. Dia mohon agar supaya diberikan kepada jiwa. Karena jiwa ini perlu pendidikan. Ya. Jiwa ini perlu pensucian. Jiwa ini perlu ketakwaan, perlu diperbaiki. Ya. Karena itu dalam Al-Qur'anul Karim, jiwa seorang mukmin disebut ada 3 jiwa. Dari seorang mukmin. Ya. Jiwa yang pertama, ammaratun bisu. Jiwa yang selalu memerintah dia dengan kejelekan. Ya. Memerintah dia dengan kejelekan. Jiwa yang kedua adalah lawamah, jiwa yang banyak mencela dirinya sendiri. Ini lebih bagus dari sebelumnya, karena dia masih ada kesadaran kalau jatuh dalam dosa, dia sesali dirinya, dia cela dirinya. Nah, ini lawamah, dia banyak mencela dirinya sendiri. Ya. Dan jiwa yang ketiga, ini yang paling indahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua jiwa yang ketiga ini, yaitu nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang, dia tenang dengan ketaatan, ya. Tenang kepada dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, benci kepada dosa dan maksiat, benci kepada kesyirikan, bid'ah, khurafat. Ya, inilah jiwa yang tenang. Maka ini tiga jiwa di dalam Al-Quran diterangkan sedemikian rupa karena memang ya, pengaruh perbaikan pada jiwa ini sangat besar sekali. Ya. Ya Allah, Allahumma ati nafsi, berilah kepada jiwaku taqwaha, jalan ketakwaannya. Ya. Terdapat di sini penjelasan atau isyarat tambih bahwa di dalam kehidupan ini ada jalan ketakwaan untuk jiwa, dan ada jalan yang bukan ketakwaan. Dan secara tegas ini Allah Subhanahu wa taala telah terangkan di dalam Al-Qur'an. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bersumpah demi jiwa dan demi penyempurnaannya. Lalu kami beri ilham kepada jiwa ini menuju kepada jalan kefajirannya atau jalan ketakwaannya. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan segala hal untuk umat Islam. Diterangkan untuk kita segala kebaikan, segala petunjuk. Sehingga sangat jelas petunjuk itu dan kebaikan itu. Ya, bukan hanya itu saja yang diterangkan untuk kita. Diterangkan juga jalan kesesatan. Diterangkan kejelekan agar supaya kita hindari. Ya. Dan ini dari kesempurnaan nikmat Allah kepada umat Islam. Sekaligus diterangkan untuk jiwanya jalan kefajirannya atau jalan ketakwaannya. Ya. Dan salah satu dari dua penafsiran ulama terhadap ayat wahadainahun najidain, kami berikan kepada hamba ini dua jalan, yaitu diterangkan kepadanya jalan al-huda, petunjuk, dan jalan ad-dalalah, jalan kesesatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Iya. Maka inilah keindahan di dalam syariat kita. Kalau kita mengetahui ada dua jalan, ya tentunya sangat wajar kalau nabi menganjurkan dan mengajarkan doa kepada umatnya agar supaya mereka selalu mohon kepada Allah untuk jiwa-jiwa mereka diberikan dan diarahkan kepada jalan ketakwaannya. Iya. Dan inilah doa yang beliau baca. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah kepada jiwaku jalan ketakwaannya. Ya, ini permohonan yang pertama. Permohonan ketakwaan untuk jiwa. Permohonan yang kedua, wazakkiha. Ya. Wazakkiha, dan sucikanlah jiwaku. Berilah tazkiyah terhadap jiwaku. Ya. Ini permohonan yang kedua, kesucian jiwa. Ya. Dan yang terakhir, di doa disebut dua nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Anta waliyuha, engkau ya Allah adalah walinya. Wa maulaha, dan engkau adalah maula dari jiwaku ini. Iya. Dan ini hal yang ketiga dari pokok kandungan pada doa yang agung ini. Dan ini sebenarnya yang merupakan inti pembahasan yang ingin saya terangkan di sini. Tiga hal ini. Iya. Kita renungi apa makna ketakwaan itu. Kemudian yang kedua, kita renungi apa makna pensucian jiwa. Iya. Dan kita renungi apa makna seorang hamba mengatakan bahwa Allah adalah walinya dan maulanya. Ini dua nama dari Asmaul Husna. Iya. Nah, sebenarnya pada setiap pembahasan ini atau setiap dari tiga hal ini pembahasan yang cukup luas ya untuk diuraikan. Hanya saja untuk pertemuan kita di kali ini, saya akan sebutkan beberapa perkara yang insyaallah taala bisa menggambarkan tiga hal ini secara ringkas dan padat untuk kita semua. Yang pertama berkaitan dengan ketakwaan. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Iya. Ini di antara pokok agung di dalam agama kita. Ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan. Karena ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk yang terdahulu maupun kepada umat Islam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh aku telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian wahai umat Islam, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini adalah kalimat tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketakwaan sebagai kalimat tauhid di dalam Al-Qur'an, wa alzamakum kalimat at-taqwa, dan mereka diilzam dengan kalimat takwa, yaitu kalimat la ilaha illallah. Perhatikan, la ilaha illallah semuanya disebut apa? Disebut dari ketakwaan. Iya. Dan harus diketahui bahwa para nabi dan para rasul dari pokok dakwah mereka adalah mengarahkan umat kepada jalan ketakwaan. Iya. Yunazzilu al-malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah menurunkan para malaikat dengan membawa perkaranya agar supaya disampaikan kepada siapa yang dipilih dari para rasul, agar supaya para rasul ini menyampaikan kepada manusia, memperingatkan, tidak ada yang memperingatkan firman Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, hendaknya kalian bertakwa kepadaku. Perhatikan akhirnya, hendaknya kalian apa? Bertakwa kepadaku. Iya. Kalau kita baca kisah-kisah para nabi di berbagai surah, khususnya di surah Al-A'raf, surah Hud, ya, di surah Al-Mu'minun, kita akan melihat ya, akhir dan ujung kalimat yang disebutkan, awal yang disebutkan oleh para nabi itu kepada kaumnya. Demikian pula di surah Syu'ara, ya, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa?" Ya, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Lut, Nabi Syu'aib, semuanya berkata kepada kaumnya, "Tidakkah kalian bertakwa? Afala tattaqun?" Ya. Ini menunjukkan bahwa ketakwaan ini adalah perkara yang sangat penting sekali ya di dalam kehidupan seorang hamba. Bahkan ini adalah pokok dan misi dakwah para nabi dan para rasul. Karena itu mengingatkan akan makna ketakwaan ya, ini dari perkara yang sangat penting. Dan perhatikan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini. Saya tadi membaca khutbah hajat, khutbah pendahuluan mengawali majelis kita, dan itu khutbah hajat biasa dibaca oleh nabi. Ya, sering disertakan tiga ayat. Pada tiga ayat semuanya perintah apa? Perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakan khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya, bahkan di dalam sebagian madhab seperti di madhab Syafi'i ya, mereka wajibkan di khutbah itu, mereka sebutkan dari rukun khutbah harus ada wasiat ketakwaan di awal khutbah. Wasiat ketakwaan. Ya, walaupun di kalangan para ulama al-muhakkikin ini bukan rukun, bukan pula syarat di dalam khutbah, hanya hal yang dihanjurkan. Karena memang ini adalah perkara yang ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa itu takwa? Iya. Takwa dari kata al-wiqayah. Dan wiqayah itu adalah tameng yang menjaga, melindungi, yang menjadi tirai bagi seorang hamba. Iya. Itu asal kata dari takwa tersebut. Ya, kalau dia bertakwa kepada Allah, seakan-akan ia meletakkan antara dirinya dan neraka, antara dirinya dan kemurkaan Allah, dia letakkan antaranya suatu tameng yang melindunginya. Ya, suatu tameng yang melindunginya. Ah, inilah ketakwaan. Inilah yang disebut takwa. Karena itu beraneka ragam definisi para ulama di dalam mentakwakan, dalam mendefinisikannya. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "At-taqwa hiya al-khawfu min al-jalil wal-'amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil wal-isti'dadu liyaumir rahil." Ya. Kata Ali, takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Agung. Beramal dengan Al-Qur'an yang diturunkan. Merasa cukup dengan pemberian Allah yang sedikit untuknya. Dan yang keempat, kata Ali, takwa itu adalah bersiap untuk hari yang kita semua akan rihlah ke negeri akhirat. Akan melakukan perjalanan ke negeri akhirat. Ini definisi takwa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kata Ibnu Mas'ud, ayyuta'a fala yu'sa wa yudhkar fala yunsa wa ayyushkar fala yukfar. Yaitu Allah hendaknya ditaati, jangan dilakukan maksiat kepadanya, selalu diingat, berzikir kepadanya, jangan dilupakan. Dan selalu disyukuri, tidak boleh kafir terhadapnya. Dan di antara definisi yang indah dari ketakwaan adalah apa yang disebut oleh Talq ibn Habib rahimahullahu taala. Kata beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa itu adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Di atas cahaya dari Allah, maksudnya sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Tarju thawab Allah, engkau mengharap pahala dari Allah. Dan takwa adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah. Di atas cahaya dari Allah, kamu lakukan hal tersebut karena takut kepada siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi, tampak sekali bahwa takwa ini, ya, kalau diringkas, ya, dia di dalam menjalankan segala perintah, di dalam meninggalkan segala yang apa? Segala yang dilarang. Cuma bahasa-bahasa dari para ulama yang mendefinisikannya, ini menguraikan sudut-sudut yang indah dari ketakwaan tersebut. Iya. Karena itu sangat penting sekali kita memohon ketakwaan ini untuk jiwa-jiwa kita, untuk diri-diri kita. Apalagi di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan ketakwaan dengan penyebutan yang sangat banyak sekali. Ya. Allah sebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan Allah terangkan bagaimana keutamaan dan kebaikan di belakang ketakwaan tersebut. Iya. Mungkin di kesempatan ringkas ini saya akan sebutkan beberapa ayat atau beberapa ketentuan yang menjelaskan, ya, menerangkan tentang buah dari ketakwaan, pentingnya ketakwaan di dalam kehidupan, dan bagaimana baiknya ketakwaan ini. Dan ini insya Allah ta'ala akan memperjelas bagaimana Nabi SAW memulai doa ini, ya, dengan permohonan supaya jiwa diberikan apa? Diberikan ketakwaannya. Dari kebaikan ketakwaan itu, takwa adalah hal yang menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Hal yang menumbuhkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin. Ketahuilah, ya, barang siapa yang menunaikan janjinya dan selalu bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini pernyataan bahwa Allah cinta kepada siapa? Orang yang bertakwa. Dan ingat ya, predikat kecintaan Allah untuk seorang hamba ini bukan sembarangan. Ini derajat yang sangat agung bagi seorang hamba. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi." Artinya ini hadits qudsi ya. Nabi meriwayatkan dari Allah. Allah berfirman, tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang dengannya lebih dicinta oleh Allah. Apa amalan itu? Yaitu dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Kemudian di dalam kelanjutan hadits qudsi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Terus menerus hambaku ini mendekatkan dirinya kepadaku hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, disebutkan ya bagaimana kebersamaan Allah dengannya, pertolongan Allah kepadanya, dan di akhir hadits dikatakan la in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adani la'uidanna. Andai kata dia memohon kepadaku, pasti aku akan beri. Andai kata dia meminta perlindungan, pasti aku akan lindungi. Inilah dari keagungan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Iya. Kalau Allah sudah cinta kepadanya, siapa yang akan membahayakannya? Dan kecintaan ini jalannya adalah dengan ketakwaan. Bagi siapa yang ingin mendapatkannya adalah dengan ketakwaan. Dan takwa itu adalah sebab datangnya rahmat untuk hamba di dunia dan di akhirat. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka aku akan menetapkan rahmat ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Yang pertama disebut. Orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Dan orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami. Di antara kebaikan dan buah dari takwa ini, ketakwaan adalah sebab datangnya pertolongan Allah, ya, dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Kalimat kebersamaan Allah dengan orang-orang yang bertakwa ini kebersamaan khusus yang mengandung makna pertolongan, hal yang menguatkan untuk hamba tersebut. Hal yang menguatkan hamba tersebut. Kemudian dari kebaikan ketakwaan ini, iya, ketakwaan adalah benteng dari segala hal yang membahayakan seorang hamba, perkara yang menyebabkan dia aman dari kekhawatiran, iya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Barang siapa yang bertakwa dan selalu mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap dirinya dan dia tidak akan bersedih hati. Tidak ada kekhawatiran dan dia tidak akan bersedih hati. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari kiamat, wa yunajjillahu alladziina taqaw bimafazatihim la tamassuhumus suu wa lahum yahzanun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan keberuntungan untuk mereka. Mereka tidak disentuh oleh kejelekan apapun dan mereka tidak akan bersedih hati. Iya. Kemudian di antara kebaikan dari ketakwaan ini, takwa akan memberikan kepada seorang hamba pembeda dalam jiwanya sehingga dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang manis dan yang pahit. Iya. Dia mampu membedakan antara ketaatan dan kemaksiatan, kebenaran dan kebatilan. Iya. Dan ini manfaat yang sangat besar bagi seorang hamba yang menjaganya di atas petunjuk, menguatkannya di atas hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan untuk kalian furqan, memberikan untuk kalian pembeda. Iya. Dan furqan ini tentunya sangat penting bagi seorang hamba di dalam kehidupannya. Kemudian takwa ini, ya, dari kebaikannya, memberikan kepada seorang hamba kekuatan untuk menghadapi syaitan. Kekuatan untuk menghadapi segala makar dan tipu daya syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, apabila mereka disentuh oleh gangguan syaitan, mereka segera mengingat. Iya. Mereka segera mengingat. Dan pada keadaan itu mereka pun memiliki pandangan yang tajam. Ya, artinya seorang mukmin kadang dibuat oleh syaitan tergelincir, jatuh dalam kesalahan. Begitu dia tahu dirinya salah, sudah terjatuh dalam kekeliruan, maka orang-orang yang bertakwa tidak akan terus-menerus di atas kesalahan. Dijadikan hal tersebut sebagai pelajaran, sehingga di masa mendatangnya, ia pandangannya lebih tajam di dalam menilai dan dalam melihat gerakan-gerakan syaitan dan makar-makar syaitan untuk hamba tersebut. Iya. Dan dari kebaikan takwa ini, takwa adalah wasilah yang dengannya seorang hamba memperoleh pahala yang besar, keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan gugurkan kejelekan-kejelekannya dan akan dibesarkan pahalanya. Dibesarkan pahalanya. Dan takwa ini adalah sebab dilapangkannya rezeki untuk seorang hamba, keluarganya, masyarakat maupun suatu negeri, suatu negara. Ya, siapa yang ingin mendapatkan kelapangan, ketenangan dan ketentraman, jalannya adalah ketakwaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai kata penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, disebut dua, keimanan dan ketakwaan, pasti kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Hanya saja mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan Allah akan beri rezeki untuknya dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan dari kebaikan takwa ini, ketakwaan adalah hal yang menyebabkan seorang hamba dimuliakan. Iya. Karena itu ukuran kemuliaan bagi seorang hamba. Allah berfirman, "In akramakum indallahi siapa? Atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Iya. Dan takwa adalah sebab yang menyebabkan seorang hamba dimuliakan di posisi kejujuran. Iya. Dengan ketakwaannya dia selalu belajar mempelajari agama. Karena itu di ayat yang lain disebut, ya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Sebab bertambahnya ilmu takwa ini. Iya. Dan takwa ketika seorang hamba sudah mengenal ilmu agama dengan baik, dia beramal dengannya, dia jalankan segala ketaatan, tinggalkan segala larangan, dia istiqamah di atas perintah. Iya. Dan dia jujur dalam hal tersebut. Inilah as-sidq namanya, kejujuran. Dan kejujuran yang seperti ini itu milik orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir." Sesungguhnya kaum orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan sungai-sungai. Iya. Yaitu di kedudukan orang-orang yang jujur. Di kedudukan as-sidq di sisi Allah Subhanahu wa taala, Al-Malik yang Maha berkuasa lagi Maha mampu atas segala sesuatu. Ini ayat ya dari latifah, apa dari apa namanya? Hal yang indah dari kisah para ulama kita. Ya, dan ingin saya ingatkan di sini agar supaya kita paham betapa pentingnya takwa itu dalam kehidupan dan bagaimana pengaruhnya hingga hal yang menutup hayat seorang hamba. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di akhir ya kehidupan beliau di penjara, ya penjara beliau yang terakhir disebutkan dan kisahnya di Bidayah wal Nihaya, ya beliau sudah menghatamkan Al-Quran 80 kali. Menghatamkan Al-Quran 80 kali. Di khatam yang ke-81, ya begitu masuk menyelesaikan surah Al-Qamar, berada di akhir ayat yang saya bacakan tadi, ya berada di akhir surah di ayat yang saya bacakan tadi, Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di sorga, ya, dan sungai-sungai. Apa? Di kedudukan orang-orang yang jujur di sisi Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mampu. Ketika sampai di ayat ini, keluar ruh beliau dan beliau meninggal rahimahullah. Perhatikan ya, bagaimana pengaruhnya terhadap orang-orang salih yang memang di kehidupannya ia menjaga dirinya di atas ketakwaan. Menjaga dirinya di atas ketakwaan. Dan disebutkan di dalam Muqaddim al-Jarh wa Ta'dil karya Ibn Abi Hatim. Kisah ini disebut juga oleh Imam Al-Dhahabi, Jasir al-Amin Nubala, dan selainnya dari para ulama. Ya. Tentang kisah wafatnya Abu Zur'a al-Razi rahimahullahu ta'ala. Ini salah seorang imam besar, Abu Zur'a al-Razi. Beliau tingkatannya masih dari di tingkatan guru-guru Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Nama lengkap beliau Ubaidullah bin Abdul Karim. Abu Zur'a al-Razi ini ketika mendekati ajalnya, beliau dikunjungi oleh kawan-kawannya para ulama. Abu Hatim al-Razi, Muhammad bin Idris, Muhammad bin Muslim bin Warah, Al-Mundir bin Syadan. Ya. Mengunjungi dan beliau sedang sakaratul maut. Ya. Maka seorang Muslim melihat saudaranya sakaratul maut, tentunya ada apa? Ada kewajiban untuk apa? Mentalkin la ilaha illallah. Cuman begitu mereka berpikir, ayo kita talkin Abu Zur al-Razi la ilaha illallah. Mereka pada malu, ya, dan haibah. Sebab Abu Zur al-Razi ini adalah imam panutan di tengah umat. Rujukan manusia di masa beliau. Ya. Dan mereka sendiri mengambil manfaat ilmu juga dari siapa? Abu Zur al-Razi. Ya. Maka ya, mereka berkata, bagaimana kita mentalkinnya? Ya. Maka mulailah ya, Muhammad bin Muslim al-Warah berkata, kita isyaratkan saja. Ya, dia bacakan sanadnya, haddatsani ya Muhammad bin Ja'far. Ya. An Abdul Hamid, An Salih bin Abdul Hamid. Setelah itu berhenti. Ya. Setelah itu pindah Abu kepada Abu Hatim. Dia bawakan sanadnya untuk mengeluarkan, untuk membaca hadis. Ya, haddatsani Muhammad bin Musanna qala haddatsani Muhammad bin Ja'far An Salih bin Abdul Hamid. Dia tidak lanjutkan. Demikian pula Al-Mundhir bin Syadan. Abu Zur al-Razi yang mendengar kawan-kawannya membaca potongan hadis ini, dia langsung paham apa yang diinginkan oleh kawan-kawannya ini. Ingin baca hadis apa mereka? Ya. Ingin baca hadis apa? Dalam keadaan dia sakaratul maut rahimahullah, beliau bacakan dengan sanadnya. Haddatsani Muhammad bin Musanna qala haddatsani Muhammad Ja'far An Salih bin Abdul Hamid, ya. An Ka'ab bin Murrah, An Abi Dar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Setelah itu wafat beliau, keluar ruhnya. Bahkan di sebagian riwayat, beliau berkata, "Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, keluar ruhnya." Ini perhatikannya, seorang alim yang di masa hidupnya menghafal ribuan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan ribuan, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu hadis yang mereka hafal. Untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka beramal dengannya. Berpengaruh di akhir kehidupan. Karena itu ketakwaan penting untuk diperhatikan. Ya. Menjaga diri di atasnya ini memberikan pengaruh untuk seorang hamba. Dan tentunya kalimat-kalimat tentang takwa ini luas ya, dan waktu membatasi kita. Saya pindah kepada hal yang kedua tentang masalah mensucikan jiwa. Dari doa yang diajarkan oleh Nabi di sini, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, ya Allah sucikanlah jiwaku, engkau adalah yang terbaik di dalam mensucikannya. Iya, kesucian jiwa ini, mencari kesucian jiwa ini adalah perkara yang sangat penting, pokok yang sangat besar sekali. Ya, bagaimana tidak, di dalam menegaskannya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sumpah-sumpah yang sangat besar. Iya, bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluknya yang agung. Kita semua hafal ayatnya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsyaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. 11 sumpah. Iya. 11 sumpah. Perhatikan. Bukan satu sumpah saja, tapi berapa? 11 sumpah. Apa yang ditegaskan dengan 11 sumpah ini? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung siapa yang mensucikan jiwanya dan sungguh sangat merugi siapa yang mengotori jiwanya. Perhatikan, ini sumber keberuntungan dalam mensucikan jiwa. Iya. Membersihkan jiwa. Dan surga Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk mereka yang mensucikan jiwanya ini. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Iya. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian Allah tegaskan, dan ini adalah balasan untuk orang yang mensucikan dirinya. Balasan untuk siapa? Orang yang mensucikan diri. Ya sudah, dua hal. Ya. Keberuntungan bagi orang yang mensuci diri, mensucikan dirinya, dan kecelakaan bagi orang yang mengotori jiwanya. Kemudian yang kedua, ditegaskan bahwa surga itu adalah untuk orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Karena itu, hendaknya kita selalu bermohon kepada Allah agar supaya jiwa ini disucikan. Iya. Jiwa ini disucikan. Dan tentunya ada amalan-amalan yang dengannya seorang hamba itu mensucikan jiwanya. Ya, dengan amalan tersebut seorang hamba akan mensucikan jiwanya, memuliakan jiwanya itu, ya, sehingga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini banyak sebab yang mengarah kepada perkara pensucian jiwa. Ya, waktu membatasi kita, hanya saya isyaratkan dari hal-hal yang dengannya seorang hamba itu dijaga jiwanya, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal pokok yang menyebabkan jiwanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dia gemar di dalam menuntut ilmu agama. Ya, gemar di dalam apa? Menuntut ilmu agama. Dan ini di antara pokok yang mensucikan jiwa. Iya. Karena semakin seorang hamba itu mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang rasulnya, kitabnya dan syariat Allah, maka di dalam apa yang dia pelajari tersebut terdapat segala perkara yang memperbaiki jiwanya, membangun dirinya. Ya, dan dengan ini ia pasti akan diarahkan kepada kesucian jiwa tersebut. Ya. Karena itu ilmu yang dia pelajari kemudian diamalkan, ini adalah hal yang paling indah, hal yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Kalau kita sudah berbicara tentang ilmu syariat, bagaimana keutamaannya, keagungannya dan kebaikannya untuk hamba, ini pembahasan yang sangat apa? Panjang sekali. Karena itu ilmu adalah hal yang menghidupkan seorang hamba. Bahkan itulah kehidupan yang hakiki. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang tidak mengenal ilmu agama itu disebut sebagai bangkai, sebagai mayat berjalan. Iya. Allah berfirman, "Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia mayat? Ya. Tadinya dia sudah mati. Kemudian kami hidupkan dia. Ya. Kami hidupkan dia. Perhatikan ya, kalau mati betulan, tidak mungkin dia hidup kan? Ini mati apa yang dimaksud? Ya. Nah, inilah banyak dari hakikat kehidupan kita yang kita kadang tidak menyadarinya. Betul, kadang kita melihat orang-orang berjalan, beraktivitas, ya, berusaha, bergerak di dalam kehidupannya. Tapi di pandangan Allah Subhanahu wa taala, di pandangan syariat, mereka bukan orang-orang yang hidup dengan kehidupan yang sebenar-benar kehidupan. Karena itu orang yang hidup ini tadinya dia mati, Allah hidupkan dia, kami hidupkan dia dan kami berikan untuknya cahaya. Kehidupan ini, ya, itulah keimanan, ilmu agama dan petunjuk yang didapatkan oleh seorang hamba. Dengan keislaman dan dengan ilmu agama yang dia pelajari, dengannya lah dia hidup dengan kehidupan yang hakiki. Dengan kehidupan yang hakiki. Maka ini pokok yang dengannya seorang hamba itu akan mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya. Kemudian yang kedua dari hal yang mensucikan jiwa seorang hamba adalah dia mempelajari Al-Quranul Karim, berpegang dengan Al-Quran itu. Sebab di dalam Al-Quran terdapat segala perkara yang dengannya akan membersihkan jiwanya. Ya ayuhan nasu, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, obat untuk apa yang ada di dalam dada kalian. Dia mengobati, membersihkan apa yang ada di dalam hati. Petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami menurunkan dari Al-Qur'an itu apa-apa yang merupakan obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jalan yang paling lurus. Iya. Karena itu siapa yang ingin mensucikan jiwanya, hendaknya dia perhatikan. Ya. Mempelajari Al-Quran ini. Nah. Mempelajari Al-Quran. Karena dari penghayatan dia terhadap Al-Quran muncul rasa takut kepada Allah. Ya. Muncul rasa harapan. Muncul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Darinya berbagai ilmu yang berkaitan dengan hati, amalan badan, ya ucapan lisan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakkir bil Qur'ani may yakhafu wa'id." Berilah peringatan dengan Al-Qur'an kepada siapa yang takut kepada siksaan-Ku. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga dari hal yang mensucikan jiwa adalah seorang hamba menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Ya, menunaikan segala perintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Sebab pada kebaikan itu, pada perintah-perintah Allah, di dalam pelaksanannya terdapat cahaya bagi seorang hamba, terdapat petunjuk bagi seorang hamba, ya, tambahan kebaikan, ketenangan, dan di dalam maksiat, ya, terdapat kegelapan bagi seorang hamba, ya, terdapat kesialan di dalam kehidupan, ya, terdapat kesengsaraan bagi siapa yang melakukannya. Karena itu, ya, perhatikan, ini adalah jalan utama di dalam mensucikan jiwa. Kemudian yang keempat dari hal yang mensucikan jiwa seorang hamba adalah dia banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab permohonan dia, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampunan dan bertobat kepadanya, ini memberikan ketenangan di dalam dirinya, mensucikan hatinya. Mensucikan hatinya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih bahwa seorang hamba kalau dia berbuat dosa, nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Dititikkan di dalam hatinya titik apa? Titik hitam. Ya. Fa idza taba wastaghfar suliqa. Kalau dia bertobat dan beristighfar, bersih lagi. Dibersihkan. Tiap kali berbuat dosa dititikkan sampai keadaan suatu hati karena hatinya penuh dengan dosa menjadi hitam seluruhnya. Yaitulah yang disebut dengan ar-rain kalla bal rana ala kulubihim. Telah terjadi rain, tertutup hati itu. Ya, dan ketertutupan hati itu tiga macam ya di dalam Al-Quran. Tiga macam. Dan ini ketertutupan yang pertama. Hatinya semuanya menghitam, tertutup. Iya. Dan hati yang kedua lebih tertutup lagi. Ya. Sudah terbungkus hatinya dengan apa? Suatu bungkusan. Sudah hitam di dalam, terbungkus lagi. Ya. Ini at-taba' namanya. Bal taba' Allahu ala kulubihim. Ya. Dan yang keempat. Atau yang ketiga. Dan ini yang paling apa? Ya. Paling bahayanya terhadap hati. Hatinya sudah terkunci. Ya. Sudah terkunci. Sudah tertutup. Ya, dikunci sehingga ini hati-hati yang seperti ini dihalangi dari petunjuk. Ya, karena itu perhatikan ya. Ya, taubat dan istighfar dalam menghilangkan dosa, ya, memohon kepada Allah pengampunan penting sekali. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, manusia yang paling bertakwa. Beliau berkata, innahu layughanu ala qalbi, kadang ada sesuatu di dalam hatiku. Iya. Ada sesuatu di dalam apa? Hatiku. Kata beliau, wa inni la astaghfirullah fil yawm 100 marrah. Saya beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertobat kepadanya dalam sehari berapa? 100 kali. Karena dia dapatkan dalam hatinya begitu, beliau beristighfar, membaca istighfar 70 kali untuk menghilangkannya. Untuk menghilangkannya. Maka ini hal yang sangat mensucikan jiwa bagi seorang hamba. Iya. Apalagi kalau kita masuk di pembahasan taubat dan istighfar ini. Ini pembahasan luas ya. Cabang-cabangnya kalau kita lihat betapa indahnya. Nah itu akan tampak sekali. Betapa istighfar dan taubat ini mensucikan jiwa seorang hamba. Kemudian di antara hal yang mensucikan jiwa seorang hamba adalah, ia banyak mengingat akan kematian. Banyak mengingat akan kematian. Iya. Persiapan untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dimaklumi bahwa kematian adalah kepastian untuk setiap insan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian, kemudian mereka akan kembali kepada kami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa likulli ummatin ajal, idza ja'a ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya. Apabila ajalnya telah tiba, tidak bisa dikedepankan, tidak bisa lagi diakhirkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aynama takunu yudrikkumul maut, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul innal mautal ladhi tufirruna minhu, fainnahu mulaqikum. Sungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Ya, pasti kematian itu akan apa? Akan menjumpai, mendatangi kalian. Tidak ada yang luput. Ya. Tidak seorang raja, tidak pula rakyat. Tidak ada perbedaan antara pembesar dan orang kecil. Tidak ada perbedaan antara yang muda dan tua, laki-laki dan perempuan. Namanya kematian tidak pandang bulu. Ya. Pasti semuanya kan menghadapi kematian tersebut. Karena itu banyak mengingat dari kematian. Ini adalah hal yang sangat melembutkan hati, menenteramkan jiwa, mensucikan jiwa. Iya. Dan sebenarnya banyak lagi ya sebab-sebab yang dengannya kesucian jiwa itu akan mewarnai diri seorang hamba. Iya. Oke, ini hal yang kedua. Kemudian yang terakhir di dalam hadis, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, di awal doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, ya Allah, berikanlah jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku ini, engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Ini pernyataannya bahwa pensucian bagi siapa yang mendapatkannya diharapkan dari Allah. Iya, dia selalu bermohon kepada Allah. Karena itulah ini kesadaran untuk kita semua. Ketika membaca doa ini, kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya jiwa kita disucikan. Kemudian ditutup di akhir doa, anta waliyuha wa maulaha. Engkau ya Allah adalah walinya dan maulanya. Ini dua nama dari Asmaul Husna, al-wali dan al-maula. Ya, al-wali itu artinya an-nasir, yang menolong, al-mu'in, yang membantu, ya, yang menguatkan. Dan al-maula, yang memberikan kepadanya loyalitas, memberikan kepadanya walaya, memberikan kepadanya pertolongan, perlindungan, yang mencintainya. Iya. Mencintainya. Disebutkan dua hal ini. Kenapa? Ya. Sebab kewalian, ya, wilayah Allah, dan Allah adalah wali untuk orang yang bertakwa dan orang yang mensucikan jiwanya. Karena itu dalam Al-Quran, Allah sebutkan wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Kemudian Allah terangkan siapa wali-walinya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Ya. Jadi siapa yang menghendaki Allah menjadi walinya, diperhatikan makna ketakwaan itu tadi. Ya. Demikian pula kesucian jiwa. Ya. Kesucian jiwa dengannya lah seorang hamba menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepadanya kebaikan. Ya, maka tatkala kita pahami bahwa wali dari jiwa ini dan maulanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, harus memberikan pengaruh keimanan yang sangat besar di dalam diri seorang hamba. Ya, apalagi dia ingat bahwa kalau jiwa itu kembali, kembalinya kepada Allah maulaya. Iya. Thumma ruddu ilallahi maulakumul haq ala lahul hukmu wa ilihi wa huwa asraul hasibin. Kemudian mereka semua akan dikembalikan kepada Allah. Maula mereka yang maha haq. Disebut nama Allah maula. Yang maha benar. Iya. Untuknya lah segala hukum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling segera hisabnya. Yang paling segera siksaannya. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut pada hari kiamat. Yawma idin tablu kullu nafsin ma aslafat. Waruddu ilallahi maulahumul haq. Wadalla anhum ma kanu yaftarun. Pada hari itu setiap jiwa ya akan diuji. Setiap jiwa akan menjalani segala hal yang dia lakukan di kehidupan dunia ini. Kemudian mereka dikembalikan kepada maula mereka yang maha haq. Ya. Dan batillah, sesatlah segala kedustaan yang mereka apa perbuat selama ini. Maka mengingat nama al-wali, kemudian menyebutnya dengan nama maula, ini penting di dalam doa. Dan inilah tadi penyebutan asmaul husna ya. Di awal doa dan di apa? Di akhir doa. Ya. Karena seorang hamba yang menghendaki jiwanya itu baik, diberikan ketakwaan, harusnya dia bersandar kepada Allah yang memberikan hal itu untuk dirinya. Ya. Sebab jiwa yang Allah adalah walinya, itulah yang apa? Diberikan ketakwaan dan diberikan kesucian jiwa. Ya. Karena itu, hendaknya kita perhatikan makna-makna yang agung ini. Dan ini dari salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan keindahan, yang memiliki makna-makna yang agung. Tapi sekali lagi banyak dari kita ya, selalu lalai terhadap kandungan-kandungan doa itu. Kadang kita membacanya dalam sholat, subhanallah, tahu banyak bacaan-bacaan dalam sholat. Dikir pagi, dikir sore, dikir sebelum tidur, dikir bangun tidur. Itu memiliki makna-makna yang agung. Ya. Tapi penghayatan terhadap doa sedikit. Akhirnya pengaruh doa itu apa? Kurang pada diri-diri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua jalan ketakwaan. Dan selalu mensucikan jiwa-jiwa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya selalu memberikan hidayah kepada kita semua di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di alam kubur dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Ini mungkin ya yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan kita ini, semoga ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.